Tapi yang terkena mati saja yang dicuci. Nah, ini mazhab Syafi'i dan jumhur. Tetapi Nabi juga memerintahkan mencuci biji peler meskipun tidak terkena mati, itu sifatnya mustahab, ya, itu sifatnya mustahab. Dan ulama mengatakan bahwa ada faedahnya, yaitu untuk meredakan syahwat. Nah, untuk mendinginkan syahwat ketika kedua biji pelir juga dicuci. Naam. Kemudian dari segi terkait keterkaitannya dengan hadas, itu tadi keterkaitannya dengan suci atau najis, perbedaan antara mani dan madi. Sekarang terkait dengan hadas, maka mani, ya, biasanya keluar pada puncak klimaks syahwat, ya, dan itu hadas besar. Wajib diangkat hadas besar, disucikan dengan mandi, mandi janabah, mandi suci. Tetapi terkadang seseorang terkena penyakit sehingga tidak normal, maninya keluar begitu saja, tidak ada kaitannya dengan syahwat, keluar begitu saja tanpa syahwat, maka itu bukan hadas besar, bukan junub. Itu sama halnya dengan kencing yang keluar, sama halnya dengan mani yang keluar, jadi hanya hadas kecil, ya, yang diangkat dengan wudu. Adapun mani, jelas Nabi memerintahkan kepada Ali wa tawaddo, setelah memerintahkan mencuci kemaluannya, membersihkannya dari mani yang ada, ya, dan Nabi memerintahkan kepadanya wa yatawaddo, dan hendaknya berwudu, berarti membatalkan wudu, berarti hadas kecil, ya. Baik, tersisa wadi. Masalah air kencing sudah lewat, hadis tentang kenajisan air kencing, ya, pada hadis Anas muttafaq alaih, tentang kedatangan seorang Arab Badui yang datang ke Masjid Nabawi ketika Nabi sedang berada di masjid bersama sahabat. Ya, Arab Badui biasanya karena mereka tinggal di pedalaman, ya, di pegunungan, jauh dari perkotaan, mereka kurang ilmu, kurang adab. Masuk ke masjid, langsung ambil posisi di pojok masjid, kemudian kencing. Ya, hadisnya telah lewat ini. Para sahabat menghardiknya, hendak menghalanginya, tetapi Nabi melarang sahabat untuk menghalanginya kencing, dibiarkan saja karena sudah terlanjur kencing, ya. Malah bahaya. Jika dihalangi, dia bisa terkena penyakit. Karena menahan kencing itu bisa menimbulkan penyakit, bisa mudaratkan. Yang kedua, karena dia memang tidak mengerti adab, ya, khawatir jika dia diganggu kencingnya yang tadinya hanya terpusat ke satu sudut masjid, jika dia diganggu, dibuat marah, bisa malah diarahkan ke sana kemari, percikan ke sana kemari, kencingnya malah tambah gawat nanti, tambah sulit membersihkannya. Itu hikmah dari Nabi SAW memperlakukannya, sehingga dibiarkan. Setelah selesai kencing, Nabi memerintahkan agar dibawakan setimba air, kemudian disiram. Karena lantai masjid Nabi tanah, ya, bukan karpet, bukan, ya, keramik, bukan semen, tapi tanah. Nah, sehingga cukup disiram dengan air yang cukup, kemudian meresap. Tetapi amalan Nabi membersihkannya dengan air menunjukkan itu najis, ya, dan dicuci dengan air sampai najisnya hilang. Adapun jika misalkan karpet seperti ini terkena air kencing, maka harus dicuci, ya, disiram kemudian diperas. Nah, adapun jika lantai keramik misalkan, ya, semen, dipel, dicuci air dan dipel. Nah. Kita akan pelajari pada hadis yang terakhir ini, setelah kita mengetahui bahwa air kencing manusia najis. Air kencing manusia najis. Ya, berdasarkan hadis tadi. Ada di sana keringanan. Ada di sana keringanan dalam tata cara membersihkan air kencing bayi lelaki yang masih menyusu, artinya masih bergantung kepada air susu, menangis jika tidak diberi air susu. Ya, dia belum mengenyangkan diri dengan selain air susu. Dia mengenyangkan diri dengan air susu sehingga dia menangis jika tidak diberi air susu. Nah, belum butuh makanan untuk mengenyangkan dirinya, masih mengenyangkan diri dengan air susu. Bayi lelaki yang masih mengenyangkan diri dengan air susu dan belum butuh makanan. Ya. Ada keringanan cara membersihkan air kencingnya, tidak perlu dicuci. Cukup disiram. Ini hadis terakhir di sini di bab ini yang akan kita baca malam ini. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa'an Abi Samh, dari Abu Samh radhiyallahu anhu. Abu Samh kunyah, sudah pernah disampaikan faedah ya. Abu Samh artinya bapaknya As-Samh, ayahnya As-Samh, itu namanya kunyah. Iya. Baik, pernah saya sampaikan ini jika di bahasa kita, bahasa Makassar, biasa kita bilang tetanya fulan, tetanya Ibaso misalkan, ya. Itu abu-abu, biasa kita dengar abu fulan, nah, itu kunyah. Itu sama maknanya dengan tetanya fulan, ayahnya fulan. Sudah pernah disampaikan faedah bahwa cara berkunyah adalah berkunyah dengan apa? Anak lelaki yang tertua. Itu bimbingan Nabi SAW kepada sahabatnya. Anak lelaki yang tertua. Jadi meskipun kita punya anak pertama kita perempuan misalkan, anak laki-laki kita yang terbesar adalah anak yang kedua. Ya. Maka tetap kita berkunyah dengan anak laki-laki yang terbesar itu. Misalnya namanya Uthman. Anak kedua kita Uthman. Yang pertama anak kita perempuan. Maka kita berkunyah dengan Abu Uthman. Ya, ibunya Ummu Uthman. Meskipun ada kakaknya, tapi kakaknya perempuan. Nah. Begitu. Terkadang kunyah itu juga bisa meskipun tidak punya anak. Contoh yang kita lewati siapa? Kunyahnya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan tidak ada anaknya. Tetapi dia dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkunyah dengan anak dari Asma binti Bakar, keponakannya. Jadi kunyahnya Ummu Abdillah. Tayyib, ini sekarang Abu As-Samh. Siapa namanya? Ada yang mengatakan namanya adalah Iyad. Ya, ada yang mengatakan namanya adalah Iyad. Iyad, ya. Dan Abu Samh ini radhiyallahu anhu adalah maula wa khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam artinya dia mantan budak Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kemudian dimerdekakan. Itu maula. Pelayan artinya dia melayani kebutuhan-kebutuhan Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Samah meriwayatkan dia berkata qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min bawlil jariyah air kencing bayi perempuan, yughsalu harus dicuci. Baul al-jariyah, air kencing bayi perempuan harus dicuci. Yughsalu min baulil jariyah. Wa yurashu min baulil gulam. Sedangkan air kencing bayi lelaki cukup disiram air. Tidak perlu dicuci. Disiram air cukup. Ya. Akhrajahu Abu Daud wa An-Nasa'i. Dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya dan An-Nasa'i dalam sunannya. Wa shahhahahu Al-Hakim. Dan disahihkan oleh Al-Hakim, yaitu dalam kitab Al-Mustadrak. Status hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah dan dinilai sahih li ghairi oleh muridnya, yaitu syekhuna, syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Naam, jadi dua imam ahli hadis abad ini, Al-Albani dan syekhuna Al-Wadi'i, keduanya sepakat menilai hadis ini sahih. Al-Albani mengatakan sahih dan Al-Wadi'i, Muqbil Al-Wadi'i mengatakan sahih li ghairi, yani sahih berdasarkan penguat-penguatnya. Jadi hadis ini hujjah. Nah, sekarang kita pelajari fikih hadis ini. Di sini dikatakan bahwa air kencing bayi perempuan harus dicuci. Dan ini mutlak. Ya, mutlak. Baik bayi perempuan itu sudah makan, yakni sudah mengenyangkan diri dengan makanan, bergantung kepada makanan, jika tidak diberi makan menangis, ya, maupun bayi perempuan itu masih menetek, masih menyusu, dalam arti masih bergantung kepada air susu, mengenyangkan diri dengan air susu, ya, jika tidak dapat air susu, tidak disusui, maka dia akan menangis mencarinya. Ya, itu makna menyusu. Tetap wajib dicuci jika itu bayi perempuan. Mutlak. Ya. Adapun air kencing bayi laki-laki, ya, di sini dikatakan disiram. Tidak harus dicuci. Artinya jika itu, ya, mengenai misalkan tangan kita atau paha kita, kita sirami air saja, tidak perlu digosok. Jika mengenai pakaian kita, pakaian kita cukup kita siram, tidak perlu diperas. Karena perintahnya hanya menyiram, bukan mencuci. Apakah ini meliputi seluruh bayi laki-laki? Karena hadisnya mengatakan bayi laki-laki, air kencing bayi laki-laki cukup disiram air. Jawabannya, yang dimaksud di sini, ya, pada hadis ini adalah bayi laki-laki yang masih menyusu. Memang di hadis ini tidak diperjelas, tetapi hadis ini, ya, harus diikat, harus dibatasi dengan hadis-hadis yang lain. Ya, itulah pentingnya. Dalam belajar, kita tidak hanya melihat satu hadis, tidak hanya melihat satu ayat, tetapi harus lengkap. Melihat hadis ini, jika seseorang baca Bulughul Maram, dia tidak belajar, hanya baca Bulughul Maram, misalkan dapat terjemahan Bulughul Maram, ya, di situ diartikan dan air kencing bayi laki-laki cukup disiram. Kemudian langsung dia pahami sendiri, dia beramal. Jadi setiap kali dapat air kencing bayi laki-laki, dia hanya siram, dia tidak cuci. Bayi laki-laki umurnya misalkan 5 tahun masih bayi, ya. Iya kan? Balita. Ya. Padahal sudah 5 tahun sudah makan itu, ya. Biasanya kan disapi 2 tahun. Nah, 2 tahun sudah disapi. Biasanya, ya. Usia 2 tahun ke atas itu sudah bergantung ke makanan, sudah, ya, mengenyangkan diri dan makanan. Berarti hukumnya sudah lain. Tetapi karena melihat hadis sepintas, tidak mendengar penjelasan ulama, taunya hanya hadis ini saja, tidak lengkap, difahami sendiri, diamalkan keliru. Nah, karena harus dipadukan dengan hadis-hadis yang lain. Terdapat hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bayi laki-laki di sini adalah bayi laki-laki yang masih menyusu. Artinya mengenyangkan diri dengan air susu, bergantung kepada air susu. Jika tidak disusui, tidak diberi susu, dia menangis mencarinya karena dia bergantung kepadanya, mengenyangkan diri dengan itu. Iya. Di antara hadis itu adalah hadis Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu taala anha, muttafaq alaih. Ummu Qais binti Mihsan meriwayatkan bahwa dia pernah suatu ketika membawa anaknya yang masih kecil, ya, lafadznya atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at'am. Dia pernah membawa anak kecil, bayinya, ya, yang belum makan. Artinya masih menyusu. Belum bergantung ke makanan, tetapi masih bergantung kepada susu. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyayang kepada umatnya, ya, kepada anak kecil, bayi. Oleh Nabi alaihi salatu wasallam dipangku. Bayi itu dipangku oleh Nabi. Fabala ala thawbi, bayi itu kencing di atas pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat dipangku itu kencing. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fada'a bima'in. Nabi minta dibawakan air. Fanadhahu wa lam yaghsilhu. Begitu lafadznya. Fanadhahu, kemudian Nabi menyiramkan air di bagian pakaian yang kena air kencing. Walam yaghsilhu, dan Nabi tidak mencucinya. Tidak diperas, disirami air, sudah. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Hadis yang kedua adalah hadis Ali radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, ya. At-Tirmidzi menilai hadis ini hasan sahih juga oleh guru At-Tirmidzi, yaitu Al-Bukhari. Al-Bukhari itu gurunya Tirmidzi. Al-Bukhari juga menilai hadis ini sahih. Begitu pula imam yang lainnya, itu Ad-Darqutni, menilai hadis ini sahih. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya yang lain, dalam kitab At-Talkhis, juga menilai hadis ini sahih. Al-Albani di abad ini, dua imam ahli hadis, Al-Albani dan Al-Wadi'i, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, juga menilai hadis ini sahih. Jadi hadis ini sahih, hujjah. Hadis Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, baulul ghulamir radhi' yumdah. Air kencing anak bayi lelaki, ya, yang radhi'. Radhi artinya menyusu. Masih menyusu, masih mengenyangkan diri dengan air susu. Belum bergantung pada makanan. Yundahu. Afwan, yundahu. Yundahu, disirami air. Disirami air. Nabi tidak mengatakan dicuci, hanya mengatakan disirami air. Wa baulul jariyati yughsal. Sedangkan air kencing bayi wanita yughsal, harus dicuci. Nah, jadi dipadukan, digabungkan seluruh hadis yang ada yang telah kita dengar, hasilnya adalah bahwa air kencing manusia najis, baik dewasa maupun anak kecil, laki-laki, wanita, sama, semuanya najis. Tetapi khusus untuk air kencing anak laki-laki yang masih menyusu, dengan makna menyusu yang telah diterangkan berulang kali, ya ini masih bergantung kepada air susu, mengenyangkan diri dengan air susu, ya, belum bergantung kepada makanan, belum mengenyangkan diri dengan makanan, khusus ini ada keringanan dalam hal membersihkan, ya, air kencingnya, yaitu tidak perlu dicuci, cukup disiram air. Adapun selainnya harus dicuci. Ya, jika di bagian tubuh maka disiram air kemudian digosok. Jika di pakaian misalkan disiram air kemudian diperas. Adapun khusus air kencing bayi lelaki yang masih menyusu cukup disiram air, selesai. Ya, dan ini adalah madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu pula muridnya, yaitu Al-Imam Ahmad. Ya, dan ini juga datang riwayat dari Ali radhiyallahu anhu. Ya. Dan makna menyusu di sini kami lebih pertajam lagi. Bayi laki-laki yang menyusu yang diringankan ini tadi cara membersihkannya. Yang terbaik dari keterangan ulama apa yang tadi disampaikan tadi. Ya, yaitu masih bergantung kepada air susu, mengenyangkan diri dengan air susu. Jadi jika tidak disusui dia menangis. Meskipun dia terkadang sudah mulai mengecap makanan, ya itu tidak berpengaruh karena dia masih bergantung dengan air susu. Ya, masih menangis, ya. Cari air susu, dia mengenyangkan diri dengan air susu. Meskipun terkadang ya mulai misalkan diberi makanan, ya, terkadang diberi kue misalkan, ya, atau semisalnya. Tapi dia tidak mengenyangkan diri dengan makanan. Dia tetap akan menangis, minta disusui, minta air susu. Nah, itu maknanya menyusu. Buktinya, ya, bukti yang menunjukkan makna ini, kita mengetahui bersama bahwa Nabi SAW di antara sunnahnya adalah mentahnik bayi yang baru lahir. Ini di antara sunnah Nabi SAW, ya, yang juga bisa kita praktekkan masing-masing, yaitu mentahnik bayi yang baru lahir. Jika ada bayi baru lahir, baru saja lahir, jangan diberi air susu dulu. Ya, yang langsung kita perbuat mengamalkan sunnah Nabi adalah kita tahnik. Cara mentahnik adalah kita mengambil kurma. Kita mengambil kurma secuil, kemudian kita kunyah sampai halus, ya, sehalus mungkin. Setelah itu kita ambil kunyahan yang halus, kunyahan kurma yang halus ini, kemudian kita oleskan di langit-langit bayi itu. Dia akan mengisapnya. Ini namanya tahnik. Ya. Nabi alaihissalam biasa mentahnik, ya, bayi dari para sahabatnya. Nah, ini bisa kita amalkan sendiri jika kita punya dikaruniai anak bayi, ya. Jadi sebelum disusui, sebelum ada yang masuk di mulutnya, di perutnya, ditahnik dulu, caranya seperti tadi. Nah, kata ulama jika tidak ada kurma, ya bisa diganti dengan madu yang manis. Nah, ini berarti kan bayi-bayi itu sudah ada masuk makanan. Di masa Nabi SAW sudah ditahnik, berarti sudah ada masuk makanan. Tapi itu tidak berarti tidak mengenyangkan dia. Ya, bayi itu tetap menyusu. Ya, dia bergantung kepada air susu. Jadi itu kriterianya. Nah, terakhir yang menutup pembahasan kita itu apa yang telah sempat Anda singgung tadi, kami singgung tadi, itu wadi. Ada satu lagi namanya wadi, cairan namanya wadi. Wadi ini hanya keluar pada kondisi tertentu. Ketika seseorang misalkan habis mengangkat sesuatu yang berat, kemudian dia kelelahan. Dia kelelahan, terkadang keluar setelah kencing satu tetes atau dua tetes, ya, cairan yang mirip mani, kental, putih, tetapi dia lebih keruh. Bedanya dengan mani, dia keruh. Keluar setetes atau dua tetes setelah kencing. Saat seseorang misalnya kelelahan, karena kelelahan habis mengangkat sesuatu yang berat, ya, maka terkadang setelah dia kencing, nanti akan ada keluar lagi setelah itu. Wadi namanya. Ciri-cirinya putih, kental, seperti mani, tapi bedanya dia keruh. Itu, ya, adalah najis yang juga wajib dibersihkan, dicuci dengan air, dan membatalkan wudu, hadas kecil. Kami cukupkan sampai di sini. Nah, karena sudah masuk waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.